adanya bulan tak seindah wajahmu. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Engkaulah sayang bermatanya manisnya madu tak semanis.